بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua ini. Sekarang masuk pada daras yang baru, Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua. Qala Hishamun, Hisham berkata, mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Bilalun, kemudian Bilal, temannya atau lawan bicaranya menjawab, berkata, wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bertanya, kaifa haluka ya akhi, bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Manil ahu, man al ahu, atau manil ahu, siapa saudara? Jadi di sini ternyata Hisham dengan Bilal belum kenal, belum saling mengenal. Maka di sini Bilal bertanya kepada Hisham, siapa saudara? Manil aku, siapa saudara? Qala Hishamun, Hisham berkata, menjawab, ana muhandisun jadidun. Saya insinyur yang baru. Ya, muhandis atau insinyur yang baru. Ismi Hishamun. Ya, nama saya adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya berasal dari wilayat muttahidah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya United States. US atau Amerika. Ini bahasa Arabnya al-wilayat al-muttahidah. Jadi wilayat, negara bagian, ya, wilayah, daerah atau negara bagian dengan al-muttahidah, United, serikat yang dipersatukan. Ini, ya, United States, US, ya, atau Amerika. Jadi Hisham, dia berasal dari Amerika. Qala Bilalun, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ini satu ungkapan, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, selamat datang untukmu wahai saudaraku. Menyambut, ya, kedatangan ataupun semacamnya dengan ucapan semacam ini dalam bahasa Arab, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ya, dengan ba bika, untukmu atau terhadapmu. Ana masrurun biliqa'ika, saya senang berjumpa denganmu. Ana masrurun biliqa'ika, saya senang, saya gembira, ya, berjumpa denganmu. Ana zamiluka, saya adalah temanmu. Ismi Bilal bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamidin. Nama saya adalah Bilal bin Hamid. Bilal bin Hamid. Ha min Washington anta ya Hishamu. Apakah dari Washington engkau wahai Hisham? Karena tadi Hisham mengatakan dia dari Amerika, kemudian Bilal bertanya kota tempat asalnya, apakah dari Washington, Washington ibu kota Amerika ya, apakah dari Washington engkau wahai Hisham? Qala Hishamun la, tidak, ana lastu min Washingtona, ana lastu min Washingtona, saya tidak berasal dari Washington. Jadi lastu, ada laisa di sini, nanti akan dijelaskan insyaallah. Laisa ini memberikan makna nafi. Jadi mentidakkan. Ana lastu min Washingtona. Saya tidak berasal dari Washington. Ini min New York. Sungguh saya berasal dari New York. New York, New York, ya, salah satu kota besar di Washington, di Amerika, ya, New York. Ini dalam bahasa Arab ditulis seperti ini, ya, New York, New York. Qala Bilalun, Muslimun abuka ya Hisham? Apakah Muslim ayahmu wahai Hisham? Apakah ayahmu itu seorang Muslim wahai Hisham? Qala Hishamun, la, tidak. Huwa laisa bimuslimin. Dia bukan seorang muslim. Beliau ayah dari Hisham bukan seorang muslim. Qala Bilalun, wa ummuka, wa ummuka, dan ibumu muslimatun hiya, apakah dia seorang muslimah, seorang perempuan muslim? Qala Hishamun, la, tidak, tidak juga. Dia laisat bimuslimatin, dia, sang ibu, ini bukan seorang muslimah. Ya, ya, perhatikan tadi, kalau huwa, ya, untuk laki-laki, ya, untuk mudzakkar, maka kata yang digunakan di situ laisa. Bentuk asalnya huwa laisa bi muslimin. Kemudian ketika berganti untuk muannas, maka ada perubahan, ada tambahan ta sukun menjadi hiya laisat bi muslimatin. Ya, perhatikan dulu. Nanti pembahasan pada samarin insyaallah. Baik. Berikutnya, qala Bilalun, alaka abna'un ya Hisham? Apakah engkau mempunyai anak-anak laki-laki wahai Hisham? Qala Hishamun, na'am, ya, li sittatu abna'in, saya mempunyai 6 anak laki-laki. Sittatu abna'in, 6 anak laki-laki. Qala Bilalun, a'tullabun hum, apakah mereka itu para pelajar, ya, pelajar atau mahasiswa? Qala Hishamun, Hisham berkata menjawab, la, tidak, hum laisu bitullabin. Ya, untuk hum, ya, mereka jamak menjadi laisu. Ya, hum laisu bitullabin, mereka bukan pelajar ataupun bukan mahasiswa. Inna ba'dahum tujjarun, sungguh sebagian mereka itu tujjar, pedagang. Wa ba'dahum, karena ada inna, ya, tadi inna ba'dahum, ya, ba'dah, ya, dengan fathah, ya, sebagai isim dari inna. Inna ba'dahum tujjarun, wa ba'dahum muhandisuna, dan sebagian mereka itu muhandis, insinyur. Anak-anak Hisham tadi yang ada 6, sebagian itu pedagang dan sebagiannya adalah insinyur. Qala Bilalun, alaka banatun, apakah engkau punya anak-anak perempuan? Ya. Qala Hishamun, na'am, ya, li khamsu banatin, saya mempunyai 5 anak perempuan. Khamsu banatin, 5 anak perempuan. Qala Bilalun mutazawwijatun hunna, apakah mereka anak-anak perempuan itu sudah menikah, ya, mutazawwijat jamak muannas, ya, untuk tadi anak-anak perempuan, mereka para perempuan, apakah mereka sudah menikah? Qala Hisyamun, tidak atau belum. Hunna, nah, untuk jamak muannas, hunna lasna, ya, menjadi lasna. Hunna lasna bimutazawwijatin, mereka tidak menikah atau mereka belum menikah. Ini innahunna shigharun, ya, sungguh mereka, ya, anak-anak perempuan tadi shigharun, masih kecil-kecil, ya, belum saatnya atau belum usianya menikah, masih kecil. Ba'aduhunna fil madrasatil ibtidaiyyati, sebagian mereka dari anak-anak perempuan tadi ada di madrasah ibtidaiyah, masih madrasah ibtidaiyah, masih SD. Wa ba'aduhunna, dan sebagian mereka fil madrasatil mutawassithati, ada di madrasah mutawassithah. Ya, madrasah mutawassithah ini setingkat SMP kalau di sini. Ya, jadi mutawassithah ini menengah. Menengah pertama kalau di sini, ya, SMP. Jadi masih kecil-kecil. Masih belum saatnya untuk menikah. Ini. Kemudian Bilal bertanya lagi, "Qala Bilalun, alaka ikhwatun?" Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki? Ikhwatun, saudara-saudara laki-laki? Qala Hisyamun, la, tidak. Laisa li ikhwatun. Ya. Laisa li ikhwatun. Maknanya, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Ya. Ini maknanya. Kalau arti harfiahnya, tidak ada untukku saudara laki-laki. Ya. Tetapi secara makna tadi, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Innali salasa akhwatin, sungguh saya mempunyai tiga saudari perempuan. Innali salasa akhwatin. Qala Bilalun, amuslimatun hunna, apakah mereka saudari-saudarimu itu muslimah? Qala Hisyamun, na'am, ya, hunna muslimatun, mereka saudari-saudari Hisyam. Ya, mereka ini muslimah, ya, perempuan-perempuan yang muslim. Walhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Ini dulu, tadi dilanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasan ad-darsu tsani pada pelajaran kedua tadi. Sekarang pada tamarinu, latihan-latihan awalan yang pertama terkait dengan siwar, dialog atau percakapan tadi. Ajib 'anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar, dalam percakapan tadi. Yang pertama, min aina Hisyamun? Apa jawabannya? Huwa min New York. Huwa min negerinya, negaranya? Ya, yang dimaksud di sini negerinya, yakni huwa minal wilayatil muttahidati. Ya, huwa minal wilayatil muttahidati, dari US, ya, United States. Pertanyaan yang kedua, nah ini baru yang ditanyakan kota. Ya, min ayyi madinatin huwa, min ayyi madinatin huwa, dari kota mana dia? Apa jawabannya? Huwa min New York. Ya, huwa min New York. Ya, jadi boleh diucapkan sebagaimana aslinya New York saja. Tidak perlu dibaca tulisan Arabnya New York. Ya. Ya boleh dibaca seperti itu atau sesuai dengan aslinya. Huwa min New York. Ya. Min New York. Ya, seperti itu. Berikutnya, kam ukhtan lahu, berapa saudarinya? Jawabannya apa? Lahu, saudarinya berapa tadi? Yang terakhir, inna li salasa akhawatin. Ini jawabannya di sini ya. Berarti lahu salatu. Ya, salatu akhawatin. Ya, dengan dhammah salatu. Adapun pada kalimat yang diucapkan Hisham dalam hiwar, dalam percakapan tadi, karena ada inna, ya, inna li salasa, ya, menjadi salasa. Insyaallah nanti dalam samarin akan dijelaskan tentang hal ini. Baik. Berikutnya, tamrin, tamrin yang kedua. Wa hadhil alamata, letakkan tanda ini. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini, letakkan tanda ini, tanda silang. Amamal jumalil lati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar tadi, ya, dalam bacaan percakapan tadinya. Baik, apa yang ingin coba satu persatu langsung saja? Hisamun min Washington. Washington, Washington, kalau dibaca Arabnya Washington, karena ini tidak tanwin ya, Washington, min Washington, min Washington. Hisam dari Washington. Laisat sahih. Ya, laisat sahihatan. Laisat sahihah atau laisat sahihatan, ya, kalau dibaca i'rabnya laisat sahihatan, tidak benar. Baik. Berikutnya, kali yang kedua. Akhawatuhu muslimatun. Akhawatuhu muslimatun. Ya, dengan dhammah muslimatun. Muslimatun laisat sahihah. Saudari-saudarinya. Akhawatuhu, saudari-saudari Hisham, muslimah. Benar atau tidak? Benar. Ya. Berarti apa? Sahihatun. Ya, ini sahihah. Ya, benar. Baik. Berikutnya, salisan yang ketiga. Mutazawijatun. Ya, sahihah. Banatuhu latna bi mutazawijatin. Putri-putrinya tidak menikah atau belum menikah. Berikutnya, Abna'uhu Tullabun. Tullabun. Ya. Anak laki-lakinya mahasiswa. Ya, pelajar atau mahasiswa. Laisat sahihatan. Laisat sahihatan, ya, tidak benar. Anak-anak, ya, jamak ya, ini abna. Anak-anak laki-lakinya pelajar atau mahasiswa, ya, tidak benar. Apa tadi? Ba'aduhum tujjarun wa ba'aduhum muhandisun. Berikutnya. Pemisahan yang kelima. Ummuhu laisat bimuslimatin. Ada ba' bimuslimatin. Tin. Ya. Ibunya bukan seorang muslimah. Ya, sahiha. Ummuhu laisat bimuslimatin. Ibunya bukan seorang muslimah. Ya, benar. Sahabisan yang ke-6 berikutnya. Abuhu muslimun. Ya. Laisat sahihatan. Ya, laisat sahihatan. Abuhu muslimun. Ayahnya seorang muslim. Ini tidak benar. Dari ini tadi, hiwar, pertanyaan ini ada yang ditanyakan? Hiwar ini percakapan ya. Atau muhadatsah sama percakapan. Muhadatsah atau hiwar ya, maknanya percakapan. Tidak ada. Kita lanjutkan berikutnya, tamrin yang ketiga. Salisan. Ta'amal ma yali. Perhatikan ya, kalimat-kalimat berikut ini. Ya, pembahasan di sini ya, yakni tentang laisa. Yang tadi sudah dicontohkan penggunaannya dalam hiwar tersebut. Ini beberapa contoh. Kemudian dari sisi makna ya, terlebih dahulu dari sisi makna, laisa ini bermakna nafi. Jadi fungsinya atau faedahnya an-nafiyah, untuk menafikan. Ya, misalkan abuhu laisa bimuslimin. Jadi ayahnya bukan, tidak seorang muslim. Ya, kalau terjemahnya bisa dengan tidak atau dengan lafaz bukan. Ya, sesuaikan dengan bahasa Indonesia, dengan tidak atau dengan bukan. Itu terjemahannya. Adapun secara makna tadi, kembali ke bahasa Arabnya, laisa ini maknanya atau faedahnya, fungsinya yaitu an-nafiyah. Jadi untuk menafikan. Ya, termasuk kata-kata untuk nafi. An-nafiyu, an-nafiyah atau an-nafiyu. Ya. Ini nafi. Ya, jadi mentidakkan, meniadakan ini. Tadi sudah ditunjukkan dari contoh dalam hiwar ya, seperti itu. Kemudian juga satu hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, secara lafaz laisa ini termasuk jenis kata fi'al. Ya, artinya dia bukan isim dan juga bukan pula harf. Tapi laisa ini termasuk jenis fi'al. Jadi fi'al yang berfungsi nafi atau nafiyah. Sehingga karena dia ini termasuk fi'al, ya, maka tentunya dia bisa berlaku padanya apa yang berlaku pada fi'al secara umum. Ya, dan dalam hal ini adalah fi'al maudhi. Fi'al secara khususnya adalah fi'al maudhi, bentuk maudhi. Sehingga dia nanti ya, secara bentuk, karena dia bentuk fi'il maudhi, maka dia akan bisa berubah ataupun menyesuaikan ya, sebagaimana apa yang terjadi pada fi'il maudhi. Nah, di sini ditunjukkan ya, penggunaan laisa dalam kalimat kemudian perhatikan perubahannya kata laisa tersebut ketika disesuaikan dengan jenis ataupun dengan jumlah yang terkait dengan laisa tersebut, jenis atau jumlah pada isim atau pada kata yang terkait dengan laisa tersebut, apa yang terjadi pada kata laisa itu. Ya, ini kita baca satu per satu dari kalimat asalnya yang tidak ada laisa, dan tadi dari sisi makna berarti makna yang musbat, ya, makna yang tidak ada nafinya. Kemudian nanti ketika sudah dimasuki laisa, secara makna menjadi makna nafi atau manfi, kalimat yang manfiyah. Kemudian sesuaikan tadi laisa dengan keadaan pada masing-masing kalimat. Yang pertama, hamidun walibun. Hamidun walibun. Hamid itu seorang pelajar. Ini satu jumlah, satu kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Hamidun sebagai mubtada, kemudian walibun sebagai khobar. Ya, Hamid adalah seorang pelajar. Kemudian dimasuki laisa dalam kalimat ini yang diletakkan sesudah Hamid, maka menjadi hamidun laisa biwalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Ya, dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat ini dengan kata bukan dalam kalimat ini. Ya, mungkin dalam kalimat yang lain nanti lebih tepat digunakan terjemahan tidak. Jadi sesuaikan dalam bahasa Indonesia, ya. Ini. Atau mungkin dengan kata belum juga bisa. Itu sesuai dengan konteks kalimatnya dalam terjemahan. Kembali ke asalnya, hamidun laisa bilbalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Okay. Tadi secara makna, makna nafi atau nafiyah, ya, menafikan. Ya, yang semula dinyatakan Hamid seorang pelajar menjadi Hamid bukan seorang pelajar. Ya, nafi. Ini secara makna fungsi laisa. Kemudian lafadznya tadi, karena yang dikaitkan dengan laisa di sini adalah Hamid, okay, atau di sini Hamid bisa diganti dengan dhamir yaitu huwa, yakni menggantikan dari ra'ib mufrad mudzakkar, okay, dengan dhamir huwa yang ini sesuai dengan Hamid. Hamid seorang laki-laki, ya, satu orang laki-laki. Kalau diganti dhamir kan dengan lafaz huwa, dengan dhamir huwa, maka laisa yang digunakan yang menyertainya ini adalah bentuk yang asal laisa. Ini bentuk yang asal atau bentuk dasar dari laisa, fi'il laisa. Sehingga di situ menjadi hamidun laisa biwalidin. Atau diganti huwa bisa menjadi huwa laisa biwalidin. Ini. Jadi laisa di sini apa? Digunakan untuk mufrad muzakkar ghaib. Kemudian yang berikutnya, al-thullabu sigharun. Para siswa itu kecil-kecil. Ya. Atau ya, sigar di sini kalau terkait dengan ukurannya kecil, mungkin fisiknya, atau kalau dikaitkan dengan usia, ya masih muda. Bisa bermakna muda di sini. Sigar, ya, ini. Tapi secara umum ya tadi kecil gitu. Al-thullabu sigharun. Dimasukkan laisa pada kalimat ini yang letaknya sesudah al-thullabu menjadi al-thullabu laisu bisigharin. Ya, para pelajar itu tidak kecil-kecil atau tidak muda. Ini. Nah, di sini al-thullabu menunjukkan makna apa? Jama', jama' muzakkar, ya, ghaib. Kemudian ketika diikuti laisa, lafaz laisa berubah menyesuaikan dengan keadaan dari al-thullabu tersebut, yakni al-thullabu itu jama' muzakkar, ya, ghaib, maka laisa ini berubah menjadi laisu. Di mana dari asalnya laisa kemudian bersama dengan bomir wawu atau dengan wawu itu dulu ya. Jadi laisa bersama dengan wawu ya, memang lebih tepatnya adalah bomir wawu menjadi laisu. Ini yang mana wawu tersebut atau bomir wawu itu semakna dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yakni at-tullabu, menunjukkan jamak muzakkar ghaib. Ya. Kalau diganti dengan dhamir adalah dhamir hum. Ya. At-tullabu atau hum. Ya. Menjadi laisu. Ya. Laisa bersama dengan dhamir wawu. Jadi semakna. Dhamir wawu ini digunakan untuk jamak muzakkar ghaib. Sama semakna dengan at-tullabu atau dhamir hum. Jamak muzakkar ghaib. Ini. Jadi menyesuaikan laisa tersebut ya, dengan apa yang disebutkan sebelumnya dalam bentuk kalimat yang semacam ini. Contoh yang berikutnya ya, seperti itu ya, nanti tinggal disesuaikan dilihat. Aminatu tabibatun. Aminah seorang dokter. Ya, perempuan ya, Aminah tabibatun, dokter perempuan. Ya. Kemudian dimasukkan atau dinafikan dengan laisa kalimat ini menjadi Aminatu laisat bi tabibatin. Aminah bukan seorang dokter. Aminah bukan dokter. Nah, di sini laisa dikaitkan dengan Aminah, yakni mewakili dari apa? Mufrad, kemudian mu'annas, ghaibah. Atau kalau digantikan dhamir dengan dhamir hiya, maka lafaz laisa di situ di kemudian disertai dengan ta sukun atau yang lebih dikenal dengan ta ta'nis menjadi laisat. Ya. Menjadi laisat. Kenapa? Karena tadi dia digunakan atau dikaitkan dengan mufrad, mu'annas, ghaib. Sehingga menjadi laisat. Aminatu laisat. Atau diganti bomir menjadi hiya laisat. Berikutnya, al-fatayatu mutazawwijatun. Para pemudi itu, ya, mutazawwijat, sudah menikah. Kemudian dinafikan kalimat ini dengan laisa menjadi al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Ya, di sini al-fatayatu untuk jamak mu'annas ghaib. Kemudian laisa berubah ya, ketika dikaitkan untuk jamak mu'annas ghaib, lafaznya berubah menjadi lasna. Dari yang semula laisa kemudian bersama dengan nun niswah ya, dhamir nun untuk jamak mu'annas menjadi lasna. Ada penghilangan ya dari laisa, maksudnya laisa ada ya di tengah ya, pada ain kalimah ketika bersama dengan nun niswah dhamir nun untuk jamak mu'annas, ya tersebut menjadi hilang ya, lasna. Ini. Jadi di sini al-fadayatu lasna atau kalau diganti dhamir hunna lasna. Mereka para perempuan ya, lasna menjadi lasna. Laisa bertemu dengan nun niswah ya, menjadi lasna. Berikutnya anta kabirun, engkau besar atau engkau kalau kabir dari sisi usia yang kau tua, dewasa. Kemudian dimasukkan, dinafikan kalimat ini dengan laisa menjadi anta laska dikabirin. Untuk anta ya mukhatab, ya anta mukhatab, kemudian mufrad muzakkar, maka laisa dihubungkan dengan dhamir ta ya, dengan ta yang di fathah menjadi laska. Anta lasta bikabirin, engkau bukan atau tidak besar, bukan orang yang besar, bukan orang yang tua atau dewasa. Ya, sesuai dengan siakul kalam konteksnya ini. Jadi ini perubahan laisa untuk anta menjadi lasta. Ya, berikutnya antum jududun, untuk antum mukhatab syama mudzakkar, ya, dinafikan dengan laisa, maka lafaz laisa menjadi antum lastum bi jududin, ya, menjadi lastum untuk antum mukhatab syama mudzakkar, antum lastum. Ya. Jadi tadi yang asalnya laisa kemudian di situ bersambung dengan pemirsa, ya, untuk yang mufrad tadi menjadi lasta, untuk yang jamak menjadi lastum, ini ya, sebagaimana tadi laisa menjadi lasna pada jamak muannas ra'id tadi, ya, yang tengah pada laisa dihilangkan, ya, kemudian sinnya disukun, ya, lasta lastum. Yang berikutnya anti fakiratun, kamu seorang perempuan, ya, fakirah, dimasukkan laisa, dinafikan kalimat ini dengan laisa menjadi anti lasti bi fakiratin, ya, untuk anti, ya, mukhatabah mufrad muannas, ya, laisa bersama dengan sa yang dikasrah menjadi lasti, anti lasti, kamu seorang perempuan bukan atau tidak, ya, fakir, seperti itu. Berikutnya syamaknya antunna mujtahidatun, kalian para perempuan rajin-rajin, dinafikan dengan laisa menjadi antunna lastunna bi mujtahidatin, ya, laisa kemudian dihubungkan dengan sa nun tasydid untuk jamak muannats mukhatabah mukhatab menjadi lastunna. Yang berikutnya ana mudarrisun, dinafikan laisa menjadi ana lastu bi mudarrisin, laisa dihubungkan dengan ta mutakallim menjadi lastu. Yang berikutnya nahnu thullabun menjadi nahnu lasna bi thullabin, kami kita bukan pelajar. Jadi ini perubahan laisa, ya, ketika dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan bomir-bomir yang sesuai atau yang terkait dengan tadi keadaan dari apa yang disebutkan tadi. Artinya dia disesuaikan untuk jamaknya, untuk jenisnya mudzakkar ataukah muannas, kemudian disesuaikan dengan jumlahnya, ya, mufrad, mutanna, tasniyah, nanti tasniyah juga ada bentuknya, ataupun jamaknya juga disesuaikan dengan keadaannya, ya, ghaib, ghaibah, ataukah khitab, ya, mukhatab, ataukah takallum atau mutakallim. Dan kalau diperhatikan tadi perubahan yang terjadi pada laisa di situ, yakni laisa tadi dikatakan bersambung dengan bomir wawu, misalnya pada laisu, bersambung dengan bomir nun pada lasna, bersambung dengan bomir ta, ya, pada lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, ya, kemudian pada lasna, ya, bersambung dengan bomir na, ya, karena memang sebagaimana tadi dinyatakan di awal bahwasanya laisa ini termasuk fi'al, sehingga dia perubahannya sebagaimana perubahan yang terjadi pada fi'al, ya, artinya fi'al itu selalu fi'al ketika digunakan dalam kalimat dia akan selalu diikuti disertai dengan fa'ilnya. Nah, ketika fa'il itu berubah dhamir, maka lafaz fi'il itu kemudian dihubungkan, disambungkan dengan dhamir-dhamir yang menjadi fa'il itu sama dengan yang digunakan dalam laisa ini. Ya. Pada perubahan fi'il, ya, mungkin nanti bisa di murojaah ataupun pada pembahasan yang akan datang mungkin nanti bisa diulang kembali. Yang jelas di sini laisa ini termasuk fi'il, maka dia penggunaannya menyesuaikan dengan keadaannya, dia diperuntukkan untuk siapa, ya, dari sisi jenis, dari sisi jumlah, dan dari sisi keadaannya, ya, mutakalim ataukah mukhatab ataukah ghaib. Yang bersambung dengan laisa tadi ada wawu, ada nun, kemudian ta yang berharokat, itu adalah bomir. Adapun pada laisak, tak sukun, itu adalah tak ka'nif, itu bukan bomir. Ya, sebagaimana pada fi'al, ketika diikuti tak ka'nif, itu tak ka'nif yang sukun, ini bukan bomir, tetapi dia sekedar penanda untuk mu'annas. Jadi laisak, ini digunakan untuk mu'annas, untuk membedakan dengan yang mudzakkar laisa. Dan kalau diperhatikan ataupun kalau dibandingkan dengan inna kemarin, inna bertemu dengan bomir, maka bomirnya berubah bentuknya, berubah lafadznya menjadi seperti apa yang sudah disampaikan. Innahu, innaka, innani, dan seterusnya. Bomir ha, bomir kaf, bomir ya, dan seterusnya. Adapun pada laisa, ketika diikuti disertai dengan bomir, maka bomirnya itu berbeda lagi. Yeah. Untuk yang tadi huwa, di situ bomirnya mustatir, tidak nampak. Ya, ditakdirkan. Ya, takdirnya adalah huwa, tetapi dia tidak nampak atau tidak ada wujudnya. Jadi ada dalam pemahaman, dalam makna, tidak ada wujudnya pada laisa. Demikian pula pada laisat, di situ bomirnya juga mustatir atau bomir muqaddar yang ditakdirkan, tidak nampak, tidak ada wujudnya. Takdirnya hiya. Adapun yang selainnya itu bomirnya nampak. Sebagaimana tadi disebutkan, pada laisu bomir wawu untuk jamak mudzakkar, pada lasna bomirnya adalah nun untuk jamak muannas, ghaib, kemudian lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, bomirnya adalah bomir ta, ya, sesuai dengan maknanya tadi, kemudian pada lasna bomirnya adalah bomir na, sesuai dengan maknanya masing-masing. Ini. Jadi sebagaimana yang digunakan dalam fi'il ketika diikuti fa'il yang berupa dhamir. Karena laisa termasuk fi'il. Hanya saja yang membedakan antara laisa dengan fi'il-fi'il yang lain secara umum, kalau pada fi'il, ya, misalnya zahaba untuk huwa, ya, maka huwa itu nanti dhamir mustatir, ya, takdirnya huwa, dia sebagai fa'il dari zahaba. Kalau untuk mereka atau jamak nanti menjadi zahabu, wawunya ini disebut sebagai fa'il dari zahaba tersebut, dan seterusnya. Jadi dhamir-dhamir itu menjadi fa'il dari fi'il-fi'il, ya, secara umum demikian. Adapun pada laisa, bomer-bomer tersebut ini tidak disebut sebagai fa'il, ya, tidak disebut sebagai fa'il, tetapi dia disebut sebagai ism laisa, ya, ismu laisa, ism dari laisa, ya, ini. Jadi pada laisa tadi ada bomir mustatir, ya, takdirnya huwa, ini sebagai isim dari laisa. Pada laisu ada wawu sukun, wawu jamaah mudhari ini sebagai isim dari laisa. Pada lasna, nunnya tadi adalah isim dari laisa. Pada lasta, lastum dan seterusnya, memerta ini sebagai isim dari laisa. Ya, jadi disebut, diistilahkan dengan isim laisa, bukan sebagai fa'il dari laisa. Ini yang membedakan dengan fi'il yang lain. Dan yang sesudahnya, bi talibin, bi sigharin, bi tabibatin dan seterusnya, ini kemudian disebut sebagai khobar dari laisa tersebut. Ini. Jadi laisa memang dia termasuk fi'il, tetapi dia berbeda dengan fi'il-fi'il yang secara umum, fi'il-fi'il yang lain. Yakni di sini laisa, ini membutuhkan isim laisa dan khobar laisa untuk menyempurnakan penggunaan laisa tersebut. Tidak bisa misalkan laisa hanya diikuti isim laisa saja, laisu misalkan, hanya seperti itu saja, tidak bisa, tidak sempurna. Anta lasta berhenti di situ, tidak sempurna, tidak lengkap kalimatnya. Harus diikuti khobar dari laisa. Anta lasta bikabirin, lastu bi mudarrisin, laisu bi sigharin. Ya, harus ada khobar dari laisa tersebut. Berbeda dengan fi'il secara umum, ya, cukup dengan fa'il saja sudah mencukupi. Zahaba Muhammadun ataupun zahabu, mereka pergi, ini sudah mencukupi, ya, sehingga disebut dengan fa'il dari fi'il tersebut. Jadi ini ada perbedaan dengan fi'il yang lainnya. Jadi perhatikan dari sisi makna laisa, kemudian juga perhatikan perubahan-perubahan laisa tersebut, ya, dalam penggunaan, ya, dikaitkan dengan tadi jumlahnya, kemudian jenisnya dan keadaannya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Sama. Apa? Tambah di siapa tahu? Ya itu. Pak, pada khobar laisa bi talibin bi sigharin. Kalau dari sisi tata bahasa, ya ini sekedar tambahan huruf. Huruf ba pada khobar dari laisa tersebut. Ya. Dan sifatnya boleh, tidak harus. Tidak harus ditambahkan ba, tapi boleh ditambahkan ba. Laisa bi talibin, laisu bi sigharin, dan seterusnya. Boleh ditambahkan ba pada khobar dari laisa ini. Adapun kalau tidak ditambahkan ba tanpa huruf ba, ya, pada khobar laisa, maka yang menjadi khobar dal, yang menjadi khobar dari laisa, nanti keadaannya menjadi mansub, ya, dengan tanda asli fathah, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Misalnya laisa taliban, ya, menjadi taliban, huruf akhirnya di fathah kalau tanpa ba. Ya. Laisu sigharan, laisat tabibatan, lasna mutazawwijatin. Ya, untuk jamak muannas, jamak muannas salim, nasabnya dengan kasrah, ya, lasna mutazawwijatin, lasta kabiran, lastum jududan, lasti faqiratan. Jadi seperti itu kalau tanpa ba. Yang menjadi khobar dari laisa itu mansub. Adapun kalau dengan ba, maka lafadznya majrur, bi talibin, bi sigharin, bi tabibatin dan seterusnya. Boleh salah satu dari dua bentuk tadi, dengan ba dan lafaznya menjadi majrur, atau tanpa ba, maka keadaannya adalah mansub dengan tanda nasabnya. Ini yang menjadi khobar dari laisa. Ada lagi yang ditanyakan? Kan? Ba termasuk salah huruf jar. Ba huruf jar. Iya. Ba di sini adalah huruf jar. Sehingga isim sesudahnya menjadi majrur bi talibin, bi sigharin dan seterusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, paling tidak tadi secara makna nafi, kemudian lafadznya dulu dihafalkan dari asalnya laisa, kemudian yang berikutnya sesuaikan dengan jumlah dan seterusnya dan kedudukannya tadi, laisa, laisu, laisat, lasna dan seterusnya sampai ke bawah, minimal itu ya, makna faham, makna tahu, kemudian lafadznya hafal, kemudian yang berikutnya tadi dari tinjauan dari tata bahasa atau dari nahu sebagaimana dijelaskan ya, itu adalah laisa fi'al, kemudian diikuti isim dari laisa yang berupa bomir menjadi seperti itu ya. Kemudian untuk tambahan untuk yang tasniyah untuk yang dua orang, untuk yang ghaib huma, huma yang mudzakkar nanti menjadi laisa ya, tinggal ditambahkan khobarnya ya, misalkan bi laisa huma laisa bi talibaini, mereka berdua bukan pelajar ya, bi talibaini misalnya. Jadi lafal laisa bersama dengan dhamir alif untuk tasniyah untuk dua menjadi laisa panjang ya, karena bersama dengan alif. Ini yang mudzakkar. Adapun huma yang muannas, mereka berdua perempuan ya, dari laisa yang ada ta'nis kemudian diikuti alif, dhamir alif menjadi laisata ya, untuk yang muannas kemudian tasniyah jumlahnya dua menjadi laisata, mereka berdua perempuan, kemudian tinggal diikuti khobarnya laisata bi tabibataini, mereka berdua perempuan bukan dokter misalnya. Ini huma laisata bi tabibataini. Kemudian untuk yang khitab, yang mukhatab tasniyah, antuma ya, ini menjadi apa? Lastuma, dan ini lafadznya sama antara yang mudzakkar dengan yang muannas. Antuma untuk mudzakkar lastuma, antuma untuk muannas juga lastuma. Ini antuma lastuma bi talibaini, kamu berdua bukan pelajar misalnya, atau antuma lastuma bi talibataini, kamu berdua perempuan bukan pelajar atau bukan siswi, seperti itu. Ini lastuma untuk mukhatab yang tasniyah yang musanna. Ini jadi sudah lengkap dengan adanya tambahan ini untuk mufrad, untuk jamak, kemudian untuk tasniyah atau musanna. Ada yang pertanyaan hari ini? Dan tadi menghafal sekaligus tadi penggunaannya maknanya ya, mungkin bisa digantikan domir huwa laisa Kemudian huma laisa, hum laisu, hiya laisat, huma laisata, hunna lasna, anta lasta, antum lastum, anti lasti, antunna lastunna, ana lastu, nahnu lasna, tambahan antuma lastuma. Jadi menghafalkan lafaz sekaligus tadi maknanya dikaitkan dengan dhamirnya tadi seperti itu. Ya, ini. Kemudian beberapa samarin tentang laisa bisa dibaca, dipelajari atau untuk latihan di rumah. Samarin keempat, kelima, enam, dan tujuh ini terkait dengan laisa. Tafadhol nanti bisa dipelajari dulu, dikerjakan, dilatih di rumah. Insyaallah nanti pembahasan pada waktu yang akan datang ya. Assalamualaikum. Untuk malam ini sampai ini dulu. Baik. Ya, coba dicoba dulu dari beberapa samarin tersebut tentang laisa. Intinya menggunakan laisa atau memasukkan laisa pada kalimat-kalimat tersebut. Ya, bagaimana? Sesuaikan tadi dengan keadaannya. Mufrad, tasmiyah atau jamak. Ya, kemudian muzakkar ataukah muannas? Kemudian itu mutakallim ataukah mukhatab ataukah ghaib, seperti itu. Wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya ataupun selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.